pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley dan Wari semua cakep, jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara sama takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry semua. Matur suwun. Jalani hidup ini semudah mungkin. Oh iya. Tak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir nikmati, jangan beban di hati. Yo, kita nyanyi bersama. Don't worry, singkat. Cakep. Don't worry, singkat. Matur suwun sing cilik wis dermawan. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara sama takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry. Ayo rek, jalani hidup ini semudah mungkin. Tak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir nikmati, jangan beban di hati. Yo, kita nyanyi bersama. Don't worry, sikat. Cakep. Don't worry. Yo. Woo. Medion, Blitar, sing penting rukun. Yo, jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara sama takdirnya. Yo, kita lapangkan dada, don't worry. Semudah mungkin, tak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir nikmati, jangan beban di hati. Yo, kita nyanyi bersama. Don't worry. Ayo rek. Asik. Don't worry. Yo. Don't worry, Pati. Don't worry, Pati. Yo, Pati. Say.